Ibu Abu Mas'ud. Abu Mas'ud nama aslinya siapa? Uqbah Ibnu Amr Al-Ansari Al-Badri. Ya, kunyahnya Abu Amr. Ini harus dibedakan. Baik, An-Nabi Mas'ud Al-Ansari yaitu nama asli beliau Uqbah bin Amr Al-Ansari dari Ansar. Kalau Ibnu Mas'ud Ansar apa menjadi Muhajir. Jadi beda ya. Kalau Abu Mas'ud Al-Ansari ini untuk membedakan juga mungkin ya dengan Ibnu Mas'ud. Kalau Ibnu Mas'ud dia dari kalangan Muhajir. Ya, dia juga digelari dengan An-Badri. Al-Badri. Ada banyak yang dikatakan oleh Allah. Penelan lakapak Al-Badri kepada sahabat Abu Mas'ud. Apakah ketika anak-anak beliau pernah ikut perang Badar? Seperti yang dikatakan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana kan Al-Badri ketika beliau ikut masuk sahabat yang ikut perang Badar. Ada pun Mayuri Sosama mengatakan beliau disebut Al-Badri dinisbatkan kepada Badar karena beliau pernah singgah di Badar. Tapi tidak ikut perang Badar. Beliau disebut Al-Badri karena pernah singgah di Badar. Ya, pernah tinggal di Badar, tapi tidak ikut perang Badar. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qala, beliau mengatakan, qala rajulun, pernah ada seorang laki-laki mengatakan. Dan ini dalam ilmu mustalah hadis namanya apa? Mubham. Mubham karena tidak disebutkan namanya. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Kata Imam Al-Baiquni rahimahullah, mubham adalah jika ada seorang rawi yang tidak disebutkan namanya. Adapun namanya, ini ada perselisihan. Sebagian para ulama mengatakan rajulun di sini yang dimaksud adalah Hazm bin Abi Ka'ab. Hazm bin Abi Ka'ab. Sebagian para ulama ya mengatakan saya tidak tahu siapa namanya dan menyalahkan, yang jelas pokoknya bukan Hazm bin Abi Ka'ab. Ala kulli hal, yang paling penting bagi kita ini namanya mubham, tidak harus kita mengetahui siapa namanya. Yang penting adalah isinya. Rajul tersebut, lelaki tersebut mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Sebagai bentuk adab kepada Nabi, para sahabat itu manggil Nabi Muhammad SAW enggak langsung dengan namanya. Ya Muhammad, misalkan. Ya Ahmad, enggak. Itu orang-orang yang tidak beradab kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan la taj'alu du'a ar-rasul ka du'a ibadikum li ba'din. Janganlah kalian menjadikan panggilan kepada Rasulullah SAW seperti kalian manggil kepada yang lain. Kita kalau manggil teman kita mungkin manggil namanya langsung. But, Cok. Nah itu misalkan. Ini manggil sama teman. Tapi kalau manggil Nabi Muhammad SAW, enggak boleh langsung sebut apa? Namanya. Dan ini juga adab kita kepada yang lebih alim, kepada ustadz misalkan. Jangan nanti manggil namanya. Sebut. Ini adab yang diajarkan oleh Allah SWT kepada kita. Bahkan antum perhatikan di dalam Al-Quran, Rasulullah SAW tidak pernah dipanggil namanya oleh Allah SWT. Ada enggak dalam Al-Qur'an ya Muhammad misalnya? Enggak ada. Panggilan lo ya, enggak ada. Kalau nabi-nabi yang lain ada. Ya. Itu ada. Tapi untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tidak sebut namanya. Tapi Allah panggil dengan sifatnya. Ya ayyuhan nabi. ya ayyuhar rasul. Sebagai bentuk apa? Penghormatan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Karena Allah itu sangat menghormati nabi kita Muhammad. Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami telah mengangkat namamu. Mengangkat derajatmu, kedudukanmu. Ya. Bahkan seringkali ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya, Allah gandengkan dengan nama Nabi Muhammad, seperti dalam adzan, seperti dalam tasyahud. Ya, wasyaqqalahu min ismihi liyujillahu. Fadzul arsy mahmudun wa hadza Muhammadun. Kata Hasan, penyair Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala memecah dari namanya. Fadzul arsy mahmud. Allah Subhanahu wa taala pemilik arsy mahmud yang terpuji, wa hadza Muhammadun, dan ini adalah Muhammad, sama-sama terpuji. Allah terpuji, Nabi Muhammad juga, Muhammad artinya yang terpuji juga. Ya, oleh karenanya kewajiban kita beradab kepada Nabi Muhammad. Ini penting, karena sekarang banyak orang kurang ajar sama Nabi Muhammad. Enggak punya adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baru-baru ini rame ada yang menyandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salah seorang tokoh presiden Indonesia. Ya, ini penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang penyair berkata, "Ala tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna sayfa amdha minal asa." Apakah kamu tidak tahu bahwa pedang itu berkurang nilainya kalau dikatakan, ya, bahwa pedang lebih tajam daripada tongkat. Jadi kalau pedang itu dibandingkan dengan tongkat, itu sama saja melecehkan pedang. Kalau Nabi Muhammad dibandingkan dengan salah seorang, ya, misalkan Presiden Indonesia, itu sama saja melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak layak seorang pun dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling parah lagi sekarang ada yang, ya, mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau bahasa Jawanya rembes. Rembes itu artinya apa? Ya, kotor, dekil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manusia biasa. Mungkin kalau dulu juga, ya, kalau hidup di Indonesia, teman-temannya maling, dia juga akan bakalan maling. Ini menyamakan Rasulullah SAW seperti yang lainnya. Mungkin menyamakan dengan dirinya yang suka nyolong ketika kecil dulu. Ya, ini tidak beradab kepada Nabi Muhammad SAW. Pelecehan dan penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini berbahaya. Penghinaan kepada Rasulullah itu sangat berbahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya orang yang mencelamu wahai Muhammad, dia pasti binasa. Ayat ini tegas mengatakan siapapun yang lancang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dibinasakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menghina Nabi Muhammad, dia berhadapan dengan Allah. Dalam hadis qudsi kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, siapa yang memusuhi waliku? Siapa wali Allah itu? Wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Nabi Muhammad termasuk wali Allah apa tidak? Wali, bahkan dia nomor satu, wali Allah nomor satu. Maka siapa yang memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harb. Saya menyatakan perang kepadanya. Kalau sudah perang melawan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa menang? Ada yang bisa menang melawan Allah? Tidak ada. Maka ini sangat penting untuk diperhatikan. Kita sebagai seorang muslim harus apa? Beradab, harus berakhlak, apalagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia, orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau saja orang mengatakan itu kepada manusia biasa, kepada orang tuanya, kepada pimpinannya, itu sudah dianggap kurang ajar, apalagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka jangan macam-macam untuk menghina Nabi kita Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menghadapinya. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menanggungnya. Inna kafainakal mustahzi'in. Sesungguhnya kami yang akan mencukupimu wahai Nabi Muhammad dari orang-orang yang mencela. Nabi Muhammad mah aman. Setiap ada orang yang mencela itu enggak akan mengurangi kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak akan menodai kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru para pencela dan penghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bakalan hancur. Ya natihal jabalil ali liyak limahu asfik ala ra'si la tusfik ala jabali. Wahai orang yang ingin menabrak gunung yang tinggi, sayangi kepalamu, jangan sayang sama gunungnya. Paham ya? Ada orang pengen nabrak gunung, sayangi kepalamu, jangan sayang sama gunungnya. Gunungnya mah gak ada masalah, kepalamu yang bakalan bocor. Begitu pula orang-orang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sayangi dirimu. Enggak usah sayang kepada Nabi Muhammad. Allah yang akan membela Nabi Muhammad. Allah yang akan menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayangi dirimu, kasihani dirimu. Ya, jadi ini penting. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang manggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ya Rasulullah, ini sebagai bentuk apa? Adab. Ya, sebagai bentuk adab penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian juga kita ikhwan, kalau manggil pada orang yang lebih tua, pada ustaz, ya tidak boleh manggil namanya. Ya, jangan dipanggil namanya. Panggil orang tua antum misalkan, panggil namanya. Panggil ustaz antum, manggil namanya, ini kurang adab. Ya. Nah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la akadu udrikus shalah. Wahai Rasulullah, hampir saja saya tidak mendapati solat. Mimma yutawwilu bihi fulan, gara-gara fulan yang begitu panjang bacaannya. Yang dimaksud fulan di sini dalam riwayat yang lain maksudnya adalah sahabat siapa? Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal. Di mana Mu'ad bin Jabal ini? Beliau sholat isya bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian pulang ke kampungnya, dia ngimami, ya, ngimami bacanya terlalu panjang, ya, surat Al-Baqarah komplit dibaca sama dia, ya, bahkan dalam riwayat yang lain nambah lagi Ali Imran, kita aja Al-Baqarah, ya, mungkin sholat taraweh. Sholat terawih nih ya, satu juz sudah kepanjangan. Ini sholat terawih semuanya itu 11 rokaat. Ini enggak, ini satu rokaat Al-Baqarah lengkap komplit, nambah lagi Ali Imran. Sehingga sebagian sahabat ada yang memilih untuk membubarkan diri, kepanjangan, mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fama ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi mau'idatin ashadda ghadaban min yaumi idin. Saya tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mau'idah. Mau'idah itu adalah memberikan nasihat yang diiringi dengan ya targhib wa tarhib. Targhib itu artinya kabar gembira, anjuran-anjuran, dan tarhib. Tarhib itu artinya peringatan-peringatan. Jadi isinya motivasi dan isinya juga adalah peringatan. Saya tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu mau'idhah, nasihat, asyadda ghadaban min yaumi idzin, yang lebih marah daripada hari itu. Jadi Nabi marah banget ketika ada yang komplain kepada beliau, yang memberikan masukan kepada beliau, ada sebagian sahabatnya yang ngimami tapi terlalu apa? Lama, terlalu panjang banget, di luar batas. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Jadi perhatikan ya, yang melanggar satu orang, siapa? Sahabat Mu'ad bin Jabal. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegurnya secara umum. Supaya apa? Supaya nasihat ini bukan hanya khusus untuk sahabat Mu'ad saja, tetapi betul-betul mencakup untuk semuanya. Dan ini salah satu metode memberi nasihat yang sangat bagus. Karena kalau yang dimarahi Mu'ad bin Jabal saja, nanti yang lain merasa aman, oh, saya enggak salah, itu cuma Mu'ad aja. Tapi kalau disampaikan secara umum, manfaatnya ini untuk umumnya para sahabat. Ya, jadi kalau ada salah satu yang salah, itu sebaiknya kita menyampaikan dengan lafaz yang umum. Ya. Ma balu aqwamin, kenapa suatu kaum itu melakukan begini dan begitu. Begitu metode Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menyebutkan person tertentu. Ya, kecuali kalau memang ada maslahat yang lebih besar. Tapi hukum asalnya ketika kita menasihati tanpa menyebut nama orang, individu orang, itu yang lebih bagus. Jadi kalau antum misalkan mau mengingkari kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, tidak perlu disebutkan namanya. Itu hukum asal dalam memberi nasihat. Ya, supaya apa? Pertama, untuk menutupi aib dia. Yang kedua, agar nasihat kita ini ya bersifat umum, bukan hanya untuk satu dua orang saja. Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innakum munafirun, sesungguhnya kalian melarikan manusia, bikin orang lari kapur dari dakwah ini, dari agama ini. Faman shalla bin nas, barang siapa yang mengimami manusia, falyukhaffif, maka hendaknya dia memperingan, jangan terlalu panjang-panjang. Fa inna fihimul marida wadh-dha'ifa wadhal haja, karena di antara mereka, yakni para jamaah tersebut, jamaah salat, itu ada di antara mereka yang sakit. Ada yang sakit. Wadh-dha'if, lemah, yakni badannya. Wadhal haja, dan orang yang punya apa? Hajah, kebutuhan. Artinya kalau ngimami jangan samakan seperti kalau kita sholat sendiri. Kalau sholat sendiri terserah mau panjang 1 jam 2 jam, sholat malam misalkan mau panjang sendiri silahkan. Tapi kalau Anda mengimami ya, maka harus memperhatikan kondisi makmum. Karena makmum itu macam-macam. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang kuat, ada juga yang lemah, sakit-sakitan. Ya, ada yang mungkin dia sehat walafiat, dia juga muda kuat, tapi ada kebutuhan. Ya, dia ada janjian, dia mau nganter anaknya yang sakit, dia mau nganter istrinya belanja, misalkan dia ada janjian dengan sahabatnya dan sebagainya. Baik. Hadis ini memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama, bolehnya marah dalam memberikan mau'idhah. Bolehnya marah dalam memberikan mau'idhah. Diambil dari mana? Fama ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi mau'idhatin ashadda ghadaban min yaumi idzin. Saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya lebih marah, paling marah dalam mau'idhah daripada saat itu. Ya, jadi kalau Ustadz antum ketika suatu saat gitu ya, ada Ustadz misalkan marah dalam memberikan mau'idhah, ya jangan kemudian antum jadikan itu sebagai kekurangan Ustadz. Oh, Ustadz ini ya marah dia, pernah di kelas gebrak meja malahan. Misalkan, ya biasa aja. Rasulullah SAW juga dulu pernah apa? Marah dalam memberikan mau'idhah. Enggak apa-apa. Karena kadang-kadang kita ini Ya, terus terang kita ini perlu untuk dimarahin. Makanya salah satu sifat seorang penuntut ilmu yang harus dimiliki adalah apa? Sabar menghadapi ustaz. Perhatikan kata Nabi Musa alaihissalam ketika belajar kepada Nabi Khidir, apa dia bilang? Satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Kau akan dapati aku orang yang sabar. Jadi kunci kita sebagai seorang santri, kunci kita sebagai penuntut ilmu harus apa? Sabar. Jangan ketika ustaz marah ngambek, cengeng, nelpon ya orang tuanya minta dijemput pulang. Ya, ustaznya marah-marah, misalnya. Kita ini perlu untuk dicewer, kita ini perlu untuk diingatkan, dimarahi. Ya, karena kita ini sering apa? Lalai. Mudah-mudahan dengan dimarahi tersebut kita akan berubah menjadi lebih baik. Ya, Rasulullah membolehkan kalau dalam rangka untuk mendidik itu marah, ya, bahkan mukul sekalipun diperbolehkan. Apa kata Nabi? Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Perintahkan anak kalian salat kalau berumur 7 tahun. Pukul mereka. Ya, kalau sudah 10 tahun enggak mau salat. Ya. Artinya kekerasan dalam mendidik itu kadang diperlukan. Kadang diperlukan sehingga kita betul-betul mengambil pelajaran. Sekarang suatu musibah pada zaman kita sekarang ini, ya, sehingga ini mengurangi kualitas pendidikan. Apa? Banyak anak-anak malah kurang ajar. Ya, banyak murid-murid malah kurang ajar sama apa? Gurunya. Berani, kurang ajar, nantangin gurunya malah. Ya, kalau berani ayo di luar kita duel. Ini banyak. Ya, murid-murid yang malah nantang gurunya. Gurunya juga enggak berani. Karena kalau dia misalkan jewer atau mukul atau marahin, nanti dilaporkan di Komnas HAM, di penjara, perlindungan anak dan sebagainya. Akhirnya tumbuhlah sekarang generasi-generasi micin. Ya. Iya. Cengeng. Bahkan amburadul akhlaknya, karakternya, ya, berani kepada orang tua, berani kepada ustaz. Naudzubillah min dzalik. Jadi boleh seorang marah dalam memberikan mauidzah, itu boleh. Yang enggak boleh tiap hari marah. Ustaznya tiap hari marah terus, itu enggak boleh. Ya, tapi kalau sesekali misalkan ya dia marah, mungkin karena memang pelanggarannya berat, mungkin karena ini berkali-kali diingatkan, bandel ya. Maka manusiawi kalau kemudian seorang ustadz kadang-kadang apa? Marah. Apalagi terkadang dengan marah tersebut itu justru akan membekas pada diri kita. Kadang kalau kita enggak kalau kita ditegurnya itu enggak marah, itu kadang-kadang apa? Enggak sadar juga. Tapi kalau marah misalkan, wah itu diingat itu. Masya Allah dulu saya pas santri ya diomelin, itu membekas. Ya, membekas pada diri kita, betul-betul menjadi pelajaran bagi kita. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah anjuran untuk berlemah lembut dalam bermasyarakat. Ya, dalam berinteraksi dengan manusia, hendaknya kita lebih mengedepankan apa? Kelembutan. Jangan membuat manusia lari dari dakwah kita, kabur dari dakwah kita. Ya, sebagaimana kata Nabi tadi, ayyuhan nas innakum munafirun. Sesungguhnya kalian membuat apa? Lari, bikin bubar orang. Kenapa bikin lari? Karena sifat kalian yang memberatkan mereka. Hendaknya bagi kita untuk mempermudah, tidak mempersulit. Memberi kabar gembira bukan melarikan. Sebagaimana kata Nabi, yassiru wala tu'ashiru, bashiru wala tunaffiru. Permudahlah, jangan mempersulit, ya. Berikanlah kabar gembira, jangan kalian melarikan, membuat manusia lari. Ya, maka diperlukan ya antum semuanya insyaallah taala, ya mudah-mudahan menjadi calon-calon dai, pembuka keran, pembuka kebaikan, penutup keburukan. Ya, harus memiliki sifat ar-rifqu wal-lin. Apa ar-rifqu wal-lin? Lembut, lemah lembut dalam dakwah. Karena dengan kelembutan manusia akan lebih gampang menerima dakwah yang mulia ini. Fabima rahmatim minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala hendaknya kamu berlemah lembut kepada mereka. Adapun kalau kamu kasar, keras, bengis, ya, maka mereka akan bubar dari kamu. Karena sifat manusia itu pengennya bayang lembut. Orang kita sampaikan dengan lemah lembut saja belum tentu orang nerima. Dakwah yang mulia ini, dakwah Al-Quran dan Sunnah ini, kalau kita sampaikan dengan lemah lembut, selembut sutra sekalipun, selembut kapas sekalipun, belum tentu orang menerimanya. Apalagi kalau kita sampaikan dengan cara yang keras, kasar, nyelekit, ya, asal apa namanya, ya, tembak, maka ini justru malah akan membuat manusia lari dari dakwah. Ingat pesan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, inna da'watana da'watul haq wal haqqu ala nufusi sakil fa kaifa idza adhafta siqalal haqqi ma'a siqalil uslub. Sesungguhnya dakwah kita ini dakwah yang benar, dakwah sunnah ini, dakwah salafiyah ini, dakwah halus sunnah wal jamaah ini dakwah yang benar, ya, wal haqqu ala nufusi sakil, tapi kebenaran ini berat diterima sama orang. Fa kaifa idza adhafta siqalal haqqi ma'a siqalil uslub. Lantas bagaimana kau tambahkan lagi beratnya dakwah ini dengan, ya, kasarnya kamu di dalam berdakwah. Kita sampaikan dengan cara yang lembut saja belum tentu nerima, apalagi kalau disampaikan dengan cara yang kasar. Lebih-lebih zaman kita sekarang, ikhwan. Zaman di mana banyak orang, ya, jahil tentang agama ini. Ya, menganggap tauhid pemecah belah, radikal, menganggap syirik justru itulah cinta kepada para wali, menganggap bid'ah sebagai sunnah, sunnah sebagai bid'ah, ya. Maka kita harus lemah lembut di dalam dakwah. Jangan malah membuat orang kabur, ya, lari dari dakwah kita karena sikap kita yang kasar, karena akhlak kita yang buruk. Makanya penting sekali juga bagi seorang penuntut ilmu ketika dia berdakwah memperhatikan akhlak, ya, karena manusia itu seringkali, masyarakat seringkali menerima dakwah dengan sebab apa? Akhlak, ya, peran akhlak sangat penting. Islam masuk ke Indonesia ini bukan dengan peperangan, bukan dengan pedang. Islam masuk ke Indonesia ini dengan sentuhan akhlak. Maka peran akhlak perhatikan dalam dakwah. Kalau akhlak kita bejat, rusak, maka manusia pun akan kabur dari dakwah kita. Ya, maka antum sebagai duta-duta dakwah, maka hendaknya belajar sejak sekarang, membiasakan sejak sekarang dengan akhlak dan adab yang baik, bagaimana berinteraksi dengan manusia, bagaimana berkata yang lembut kepada mereka, ya, memilih kata-kata yang baik untuk mereka ketika berdakwah. Ini sangat penting sekali untuk diperhatikan. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah, ya, anjuran bagi imam ketika mengimami manusia untuk tidak terlalu apa? Panjang, sehingga memberatkan. Jangan seperti yang ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, baca surat Al-Baqarah komplit, ya. bahkan nambah Ali Imran dalam satu rokaat. Nah, ini terlalu panjang. Tapi bukan berarti juga, ya, ini ada kesalahan dalam memahami hadis ini. Sebagian orang berdalil dengan hadis ini, akhirnya sholatnya patas. Oh, gak boleh terlalu panjang. Imam baca Sabihis dan Al-Ghusi aja sudah dikira panjang. Akhirnya apa? Disuruh kul huwaili terus. Ini disuruh yang cepat. Bahkan kalau perlu pas sholat terawih kayak yang di Blitar, 23 rokaat ya, cuma 10 menit. Ini salah paham dalam memahami apa? Hadis. Hadis ini ya, sababul wurudnya tadi, yaitu Mu'ad bin Jabal yang mengimami terlalu panjang. Adapun kalau seseorang misalkan ngimami dan dia memilih bacaan seperti yang dibaca oleh Rasulullah SAW, nanti ditegur dengan hadis ini apa tidak? Misalkan ada seorang imam pas hari Jumat dia baca As-Sajdah, ya, ayat yang surat yang pertama, rokaat yang pertama, rokaat yang kedua dia baca Al-Insan seperti yang dibaca oleh Nabi. Apakah kita tegur? Wah, ini kepanjangan ini. Apalagi subuh, subuh itu waktunya masih ngantuk, ya. Mendingan kulhu aja sama inna a'tainakal kausar. Nah, habis itu biar lanjut ngoroknya. Nah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innakum munaffirun. Ya, faman shalla binnas falyukhaffif. Siapa yang mensolati, yang salat mengimami manusia, yang pendek-pendek aja. Jadi falyukhaffif di sini ya perlu diperhatikan, patokannya bukan awan nafsu manusia. Tapi patokannya adalah dikembalikan kepada bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kata Anas bin Malik, saya sholat di belakang Rasulullah SAW dan saya tidak mendapati orang yang paling sempurna sholatnya dan paling pendek sholatnya daripada Rasulullah SAW. Rasul itu paling sempurna, udah paling pendek juga, ya, paling ringan. Tapi yang dibaca oleh Rasulullah SAW tadi, kadang-kadang beliau membaca misalkan As-Sajdah pada hari Jumat, atau membaca Al-Jum'ah dan Al-Munafikun. Kadang beliau sholat maghrib pernah baca At-Tur. Ya, baca At-Tur. Jadi kalau misalkan ada imam yang membaca seperti bacaan Rasulullah SAW, jangan kemudian ditegur dengan hadis ini. Ini keliru. Ya, yang dimaksud hadis ini adalah yang berlebihan, keterlaluan, ya, menyelisihi dari bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan enggak pernah Rasulullah sallallahu misalkan baca surat Al-Baqarah full. Itu enggak pernah. Karena memang itu terlalu panjang, capek. Santri aja saya yakin enggak kuat. Ya. Kuatan tuh. Al-Baqarah 3 juz, ya, dalam satu rakaat. Geblak paling. Ya, geblak. Pernah di di Masjid Namiro pas sholat kusuf, sholat gerhana, imamnya gak terlalu panjang juga sih sebenarnya, tapi karena kita ini gak terbiasa panjang, akhirnya ketika imam baca surat agak panjang sampai ada yang geblak dilarikan ke rumah sakit. Ya, intinya jangan terlalu panjang yang berlebihan. Saya jadi teringat dengan sebuah kisah, ya, nggak tahu sudah pernah saya ceritakan apa belum. Ya, pernah ada seorang, ya, masuk ke sebuah masjid pada sholat subuh, ya, imamnya baca Al-Baqarah, maka dia pun ikut. Dia berpikir, ah, paling cuma berapa lembar aja. Ternyata imamnya, masya Allah, membaca terus sampai akhir surat Al-Baqarah. Tidak cukup sampai surat Al-Baqarah, nambah lagi Ali Imran. Ya. Setelah rokaat yang pertama, bangkit ke rokaat yang kedua, dia pikir paling ini udah ayat pendek, ini udah capek ini. Ternyata dia imamnya baca surat An-Nisa. ya, An-Nisa. Sampai selesai sholat subuh itu sudah terbit matahari. Ya. Setelah selesai sholat, imamnya malah ngomong, wahai para jamaah, ya, tolong sholat subuhnya diulangi. Karena ternyata saya lupa tadi belum wudu. Ini ada salah satu jamaah gak terima, udah panjang, udah capek-capek, disuruh ngulangi. Maju ke depan, imamnya ditempeling. Ya. Sampai kemudian viral ini. Viral, ya, kabarita pemukulan tersebut. Imam masjid dipukul. Ya, mungkin kalau sekarang mungkin masuk berita koran atau masuk ini ya, masuk TV, televisi mungkin ya. Ya, seorang imam masjid dipukul. Sampai dipanggil oleh raja saat itu. Kamu gimana? Kok imam masjid kok dipukul gitu? Ya, raja tolong dengerin saya. Ya, dia ceritakan tadi. Ya, dia membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran, ya. Kemudian rakaat yang kedua baca surat An-Nisa. Kita udah pegel semuanya. Ternyata setelah salam imamnya malah ngomong, tolong ulangi sholatnya. Emosi. Ya. Oh gitu, kata raja. Bagus. Ya. Malah dibagusin sama rajanya. Ya, intinya kalau terlalu panjang yang sampai keterlaluan melampaui batas itu yang tidak boleh. Adapun kalau seorang membaca seperti bacaan yang dibaca oleh Rasulullah SAW, maka itu tidak mengapa. Baik. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini ada beberapa pertanyaan dulu. Ustaz, apa hukum pakai obat penumbuh jenggot? Ya. Tidak dinukil dari Nabi dan para sahabat bahwa mereka pakai obat penumbuh jenggot. Ya, jadi tidak perlu. Wa khairul hadi hadyus salaf. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk salaf. Jadi tidak perlu memakai obat-obatan untuk menumbuhkan jenggot. Kalau dikasih alhamdulillah. Kalau enggak dikasih ya sabar. Ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun memakai obat-obatan ini tidak ada penukilan dari salafus saleh. Wallahu a'lam. Jadi sebaiknya ditinggalkan. Sebaiknya ditinggalkan. Tapi kalau misalkan ada yang memakai, ya kita juga tidak mengingkarinya dengan keras. Ya, tidak mengingkarinya dengan keras. Bagaimana jika ada orang yang sudah nikah dan punya anak, lalu dia tahu bahwa dia dan istrinya adalah saudara persusuan? Bagaimana dengan anaknya? Apa statusnya? Anaknya anak yang sah dari pernikahan yang sah. Karena waktu itu belum tahu. Ya, waktu itu belum tahu. Ya, adapun setelah dia tahu, maka harus cerai. Ya, harus cerai, dan anak tersebut tetap dinisbatkan kepada ayahnya. Ya, dinisbatkan kepada ayahnya. Ibu saya pernah menyusui anak keponakannya. Tapi cuman sekali, apakah anak tersebut sudah menjadi saudara saya? Tidak, kalau cuman sekali tidak. Yang bikin mahram itu berapa? 5. Ya. 5 kali. Ya. Nah, kana fima unzila minal Qur'an asyru radha'at summa nusihna fi hamsi radha'at. Ya, dulu pertama kali diturunkan pada Al-Qur'an itu 10 persusuan, 10 kali persusuan. Itu yang bikin mahram. Kemudian dihapus menjadi 5 kali apa? Persusuan. Jadi yang menjadi patokan adalah 5 kali ya persusuan. 5 kali persusuan, sekali persusuan itu adalah kalau bayi tersebut minum susu sampai kenyang. Ya, kalau dia minum sampai kenyang, dia lepas, itu berarti sudah sekali persusuan. Bukan bukan sekali apa namanya lima kali persusuan itu lima kali apa ya apa namanya kencotan ya bukan, tetapi lima kali itu maksudnya lima kali sampai kenyang. Misalkan dia sekarang misalkan pagi dia minum sampai kenyang, kemudian ya siang lagi dia minum lagi sampai kenyang, sore lagi minum sampai kenyang, malam lagi minum sampai kenyang, sampai lima kali berarti itu lima kali ya persusuan. Seperti halnya antum makan berapa kali? Antum makan berapa kali? Tiga kali, pagi, siang, kemudian malam. Padahal sekali makan nggak tahu berapa suapan itu. Jadi hitungannya bukan suapannya, tapi hitungannya adalah berapa kalinya itu. Jelas ya? Demikian juga dalam masalah apa? Persusuan. Jadi kalau cuma sekali sudah bikin makrum apa belum? Belum. Jadi kalau tadi cuma sekali maka itu tidak bikin mahram. Tetap berarti dia tidak mahram. Kalau cuma sekali saja. Bukankah kita diperintahkan untuk mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat serta mencari ketenangan pada ibadah? Akan tetapi Ustaz, di sisi lain kita diperintahkan untuk merasa takut dan cemas sebagaimana para salaf. Mereka sampai gundah gulana takut amal ibadah mereka tidak diterima. Bagaimana seorang bisa tenang bahagia bila diperintahkan untuk gundah gulana? Mohon penjelasannya. Bukan diperintahkan ya, gundah gulana beda loh rasa takut dengan gundah. Taib ikhwani rahimani wa rahimakumullah, pilar dalam ibadah itu ada tiga. Yang pertama adalah ar-roja, mengharap ya, mengharap akan surga Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah Subhanahu wa taala, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah takut. Takut masuk neraka, takut siksaan Allah, takut murka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah al-mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga pilar ini harus ada dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashin. Sesungguhnya mereka adalah, yakni para nabi, mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan, dan mereka beribadah kepada kami, berdoa kepada kami, raghaban wa rahaban, penuh harap dan rasa takut. Jadi seorang harus menggabungkan antara berharap dengan rasa takut. Jangan sampai cuma berharap saja sehingga ini akan menjadikan dia merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti terjerumus pada paham murjiah. Tapi juga jangan cuma takut saja sehingga menjadikan dia frustasi. Ya, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia termasuk nanti masuk dalam paham apa? Khawarij. Dua-duanya apa? Keliru. Yang benar bagaimana? Dua-duanya harus jalan, ada pada seorang mukmin. Dia semangat, dia berharap, dia cinta kepada Allah sehingga bersemangat dalam beribadah, tapi dia juga takut kalau-kalau amalnya tidak diterima. Makanya kata Hasan Al-Basri rahimahullah, al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqah. Seorang mukmin itu menggabung antara ya ihsan, berbuat baik, dan syafaqah, yaitu rasa takut. Takut kalau amalnya tidak diterima oleh Allah, takut kalau dia masuk neraka. Wal munafiku jama'a isa'atan wa amna. Adapun orang munafik, maka dia menggabung antara dua hal, menggabung antara dosa dan merasa aman. Udah banyak dosanya tapi merasa aman. Nah, ini orang munafik. Adapun orang yang beriman, mereka semangat dalam beribadah, tapi mereka takut kalau amalnya tidak diterima. Jadi dua-duanya harus ada pada seorang. Ini sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya, kemarin ada viral juga video salah seorang bocah ingusan ya, yang mengatakan apa? Ya, Gak penting kita dalam beribadah itu masuk surga atau masuk neraka. Gak mengapa kita masuk neraka. Yang penting ketemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena surga dan neraka itu cuma sarana saja. Ya, dia perumpamakan kayak orang mau ke Ponorogo, mau naik kereta, mau naik apa? Sepeda motor, mau naik mobil, ya, itu enggak penting. Yang penting pokoknya nyampe ke tujuannya. Tentu ini adalah ya pemahaman yang batil. Ya. Kalau masuk neraka itu enggak ketemu sama Allah. Itu ketemu sama iblis, ketemu sama Fir'aun, ketemu sama Abu Lahab, nah itu. Kalau ketemu Allah Subhanahu wa taala itu di surga. Ya. Nah, itu sekarang ini aneh-aneh. Makanya kita ikhwan seperti ini menjadikan kita apa? PR buat kita, peringatan bagi kita untuk semangat belajar ilmu agama. Sebagai benteng bagi kita di tengah dahsyatnya apa? Syubhat-syubhat. Kalau antum enggak punya ilmu agama yang kuat, akidah yang kuat, ya, maka kita akan terombang-ambing di tengah badai yang begitu dahsyat pada zaman kita sekarang. Tapi kalau kita punya ilmu, kita bisa menimbang mana yang benar dan mana yang salah. Maka ya, saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kepada antum semuanya untuk semangat. Ya, semangat ya, dan semangat dalam belajar ilmu agama. Ya, karena ilmu agama adalah lentera cahaya yang akan menyinari perjalanan kita hingga menuju surga. Insyaallah ta'ala nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.